طيب بسم الله الرحمن الرحيم. تلك تأمبل دن تنفكم ميم سكون وكم ميم سكون. Dalam mukaddimah telah disebutkan tentang pembagian hukum mim sukun. Ada berapa? Ada berapa? Antum? Ada tiga, apa saja? Idhar, ikhfa, idgham, dan juga idhar. Setelah kita sebutkan itu, hukum yang pertama dari hukum mim sukun yaitu al-ikhfa. Mim sukun dibaca dengan ikhfa, ya, samar dan juga dengung. Kapan mim sukun dibaca ikhfa? Bu Deva. Tayyib. Ketika mim sukun datang setelahnya huruf ba, ya, maka dibaca dengan ikhfa, dengan ghunnah, ditahan dua harakat. Dan ini merupakan jumhur para ahli qiraah dengan mengikhfakan mim sukun ketika datang di hadapannya, ya, huruf ba. Dan hanya diselisihi oleh beberapa tokoh saja, di antaranya Al-Farra dari ahli Iraq yang membaca dengan izhar. Tapi tentunya pendapat ini lemah, dan yang dikuatkan adalah pendapat jumhur dengan membaca ikhfa, ya, ditahan dua harakat. Tanya, apa contohnya? Bu Zubair, mim sukun datang setelahnya ba. Apa yang dinukilkan oleh Syekh Al-Musannif dalam kitabnya itu di surah Ghafir ayat ke-16, yaumahum barizun, mim sukun datang setelahnya ba sehingga ditahan, didengungkan dua harakat. Tayyib. Ataupun dalam ayat-ayat yang lain, ya, kapan saja tatkala antum temukan mim sukun datang setelahnya huruf ba, maka ditahan dua harakat. Kemudian ikhfa ini dinamakan sebagai ikhfa apa? Bunuhun. Ikhfa syafawi. Kenapa dinamakan ikhfa syafawi? Apa yang keluar dari bibir? Huruf ba saja. Tapi ba dan mim itu mukhfa wa mukhfa indah. Al-mukhfa wal mukhfa indah. Al-mukhfa itu mim, wal mukhfa indah ba. Karena keluarnya huruf mim dan ba keduanya dari bibir. Tayyib, sehingga dikatakan ikhfa syafawi. Min bab idafati syai' ila makhrajihi. Diidafahkan kepada makhrajnya. Kepada makhrajnya, karena keduanya sama makhrajnya, sehingga tidak bingung untuk membuat definisi, ya. Tidak bingung untuk membuat definisi, ya. Berbeda dengan ikhfa yang sebelumnya, ikhfa hakiki, ya. Mau dikatakan kepada makhrajnya, dia dofahkan ke makhrajnya, bingung. Kenapa? Karena huruf ikhfa banyak, berbeda-beda keluarnya, ya. Sehingga dengan penamaan lain, ikhfa hakiki, berbeda dengan idhar halqi, didafahkan kepada makhrajnya karena semuanya dari satu makhraj. Demikian pula ikhfa syafawi, ya, karena mim dan ba satu makhraj sehingga didafahkan kepada makhrajnya. Apa perbedaan antara ikhfa syafawi dengan iqlab? Busan. Tayyib. itu salah satunya. Perbedaan yang lain Abu siapa? Entah. Ini ah. Abu siapa? Huh? Wildan. Ada yang belum ditanya enggak di situ? Siapa? Abu Hanifah. Abu Hanifah. Apa perbedaan yang lain antara ikhfa syafawi dan iqlab? Sudah disebutkan tadi. Kalau iqlab nun sukun menghadapi ba, ya, kalau ikhfa syafawi mim sukun menghadapi ba. Jadi yang bedanya adalah mukhfa, huruf yang diikhfakannya. Adapun mukhfa indah sama. Ya. Mukhfa indahnya sama, itu huruf ba. Tanyib. Beda yang lainnya apa? Ada lagi gak selain Abu Hanifah? Sudah. Hah? Banyak. Tafadhal. Yang gak kelihatan bisa musyarakah, bisa ijma. Sudah. Yang bisa menjawab. Yang sudah tafadhal, yang mau menambahkan. Apa Bu Nu'man? Nun dengan ba. Taib. Kalau iqlab makhrajnya beda. Nun dengan ba berbeda. Taib. Nun dari ujung lidah, adapun ba dari syafah. Adapun mim dan ba ikhfa syafawi makhrajnya sama. Taib. Siapa lagi tadi menambahkan bedanya? Ikhlab enggak ada. Siapa yang hafal syair ikhlab? Hah? Syairnya. Ikhlab termasuk hukum nun sukun yang keberapa? Yang ketiga. Berarti apa syairnya waktu tadi itu? Terus? Tajib. Hasan. وثالث الإقراب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. وأنتم برسالة محفظة الشعر إذي إن شاء الله. وثالث الإقراب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. من أنجوكان إقراب إتو أفا بغنة سما لستدريان غنة جوغا. طيب. Dan ikhfa juga di sini apa? Disertai dengan gunnah. Tanya. Disertai dengan gunnah. Tanya bahasa antum. Itu diantara sekian perbedaannya. Tapi ada yang lebih singkat. Perbedaan ikhfa dengan ikhfa syafawi dengan iqlab, yaitu yattafiqani fil ada wa yakhtalifani fil hukum. Pembacaannya sama, hukumnya beda. Ya. Hukumnya yang satu iqlab, yang satu ikhfa syafawi. Karena yang satu nun sukun huruf ba dan yang satu mim sukun huruf ba. Tapi apa? Penunaiannya, cara membacanya sama dengan menggunakan ikhfa dan ghunnah. Ya. seperti tadi. Min ba'dihim, itu iqlab ya. Kemudian ikhfa syafawi, yaumahum barizun, sama-sama dengan ditempelkan bibir, iya kan? Jadi cara menunaikannya, cara pembacaannya sama, sama-sama dengan memakai gunnah, tapi yang berbeda hanya hukumnya saja. Taib, hanya namanya saja yang berbeda. Taib, bisa difahami. Oleh karena itu nanti dalam tahapan berikutnya akan kita temukan para ulama tajwid dalam menyebutkan tahapan gunnah, mereka hanya menyebutkan dengan satu kata, yaitu apa? Al-mukhfa, yang diikhfakan. Termasuk dari tingkatan gunnah yaitu huruf yang diikhfakan, maka termasuk kata para ulama di dalamnya itu iqlab, ikhfa syafawi, ikhfa hakiki dengan iqlab, mencakup tiga ketika dikatakan ikhfa, menunjukkan penunaian ya, terutama antara ikhlab dengan ikhfa syafawi ini sama, karena sama-sama apa, membentuk huruf mim ya, membentuk huruf mim, dekat huruf mim. Oleh karena itu dikatakan miman, samar dengan huruf mim. Terakhir kita baca yaitu syahid dari Tuhfatul Athfal, syair tentang hukum mim sukun dengan pembagiannya. Qul mimu in taskun taji qabla al-hija la alifin layyinatin lidil hija, la alifin layyinatin lidil hija, ahkamuha thalathatun liman dhabat, ikhfa'un idghamun wa idharun faqat. فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوية للقراء. طيب فيا حبذا لو تحفظون هذه الأبيات إن sangat bagus untuk dihafal dalam kita mengokohkan maklumat dari apa yang telah kita ambil itu dengan cukup ringkasannya menghafal syair ini. Wal mimu, dan mim in taskun, jika dia dalam kondisi sukun, taji qabla al-hija, dan dia datang sebelum huruf-huruf hijaiyah, la alifin, kecuali alif ya. Mim sukun jika datang sebelum huruf-huruf hijaiyah kecuali alif. Kenapa dikecualikan? Yang telah antum sebutkan kemarin. Ya, karena tidak mungkin mim sukun bergabung dengan alif sukun ya, karena alif senantiasa ya, dalam kondisi sukun, sehingga dikecualikan. Tidak akan mungkin mim sukun datang setelahnya alif, karena sama-sama disukun ya. Wal alif la takbal harakah, dan alif tidak menerima harakat. Sehingga mim sukun ya, jika dia datang sebelum hijaiyah kecuali alif, menunjukkan apa? Jikalau dia berada sebelum huruf-huruf hijaiyah yang 28 ya, dia berada sebelum huruf-huruf hijaiyah dari salah satu yang 28, karena dengan alif menjadi 29, maka dia memiliki hukum la alifin layyinatin, tidak datang ya, sebelum alif layyinah, yaitu sebelum alif maddiyah. Lidil hija, di sisi orang-orang yang cerdas, dzau aqlin, yang memiliki akal dan kecerdasan, tentunya ya, dia akan faham ketika mim sukun datang sebelum huruf-huruf hijaiyah. Maka kata beliau, ahkamuha thalathatun, hukumnya ada tiga. Hukum mim sukun yang datang sebelum salah satu huruf-huruf hijaiyah yang 28 selain alif, karena dengan alif menjadi 29, itu ada tiga. hukum mim sukun tersebut ada tiga, liman dhabat ay liman hafiz, bagi orang yang menghafalnya. Ya, hukum mim sukun itu ada tiga. Apa saja? Kata beliau, ikhfa'un idghamun wa idharun faqat. Hanya ikhfa, idgham dan idhar saja. Ini tiga hukum. Yang berbeda dengan nun sukun. Kalau nun sukun memiliki berapa huruf, berapa hukum? Abu Bakar, kalau nun sukun. Mim sukun hanya tiga, ikhfa, idgham, idhar. Kalau nun sukun, empat. Ya, kalau nun sukun hanya empat, beda satu. Tanya, beda satu. Fal awwalu, maka hukum yang pertama dari mim sukun al ikhfa'u, itu mim sukun yang dibaca ikhfa, yang dibaca dengan pertengahan, tidak idhar dan juga tidak idgham. Kapan mim sukun dibaca ikhfa? Indal ba'i, ketika menghadapi huruf ba. Wasamihi syafwiya lil qurra'i, maka dinamakan oleh para ulama ahli qira'ah sebagai ikhfa syafawi, syafwiya, syafawi, ikhfa syafawi. Tayyib, itu dengan ditahan dua harakat dengan posisi bibir nempel, tidak berbuka sedikit, ya, atau tidak terbuka walaupun sedikit, walaupun satu kertas. Tapi yang sahih kata para ulama dengan itbaq, dengan menempel, baik itu ikhfa syafawi ataupun iqlab, keduanya dengan menempelkan kedua bibir. Qala Allah Ta'ala tamrinatun lil ikhfa syafawi ma'a halliha. Sekarang latihan-latihan untuk ikhfa syafawi bersama penguraiannya. Qala Ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-Fil ayat yang keempat. Tarmihim bihijaratin min sijjil. Mana syahidnya? Bu'ini. Syahidnya tarmihim bi, yaitu mim sukun bertemu dengan ba, datang setelahnya huruf ba, sehingga ditahan. Tarmihim bihijaratim min sijjil, dipanjangkan, tidak dibaca pendek, pendek. Tarmihim bihijaratim min sijjil, tapi disabarkan dulu, dipanjangkan dua harakat. Adapun bihijaratim min, tanwin menghadapi mim, apa hukumnya? Maksudnya idgham apa? Idgham bigunnah atau idgham kamil bigunnah, sehingga sama ditahan dua harakat. Min sijjil, nun sukun datang setelahnya sin, apa hukumnya? Abu Abdullah. Nun sukun datang setelahnya sin, ikhfa, ikhfa haqiqi. Tayyib. Dan ayat yang berikutnya di surah Al-Mutaffifin ayat ke 17. Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Syahidnya Umar. Kuntum bihi, mim sukun datang setelahnya ba, sehingga ditahan. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. Didengungkan mim sukun setelahnya ba. Tayyib. Al-hallu, maka uraiannya, kata beliau, fi kalimatai, dalam dua kalimat, dalam dua kalimat, karena tidaklah terjadi ikhfa syawi melainkan dari dua kalimat, tidak dari satu kalimat, ya, tidak dari satu kalimat. Berbeda dengan iqlab, termasuk perbedaan dengan iqlab. Kalau iqlab boleh dari satu kalimat, boleh dari dua kalimat. Tapi kalau ikhfa syafawi, terjadi dari dua kalimat. Jadi mim sukun dalam kalimat yang lain, kemudian ba'nya pada kalimat berikutnya. Ya, pada kalimat berikutnya. Adapun iqlab terkadang dari satu kalimat. Ya. Amba'ahum, amba'ahum, nun sukun datang setelahnya ba, dan satu kalimat. Maka kata beliau, fi kalimati, dalam dua kalimat, tarmihim bihijarah, tarmihim, kemudian kalimat yang kedua hijarah. Ya, di situ mimun sakinatun fi akhiril kalimatil ula, adanya mim sukun pada akhir kalimat yang pertama, yaitu tarmihim. Kalimat yang pertama diakhiri dengan mim sukun. Wa harful ba'i fi awwalil kalimati tsaniyati, adapun huruf ba pada awal kalimat yang kedua. Huruf ba pada awal kalimat yang kedua yaitu bihijarah. Wal ba harful ikhfa'i, sementara ba termasuk huruf ikhfa, bahkan satu-satunya. Ya, ba adalah satu-satunya huruf ikhfa syafawi. Fayakunu hukmuha al-ikhfa syafawiyya, maka nyatalah hukumnya ikhfa syafawi. Wahakadha fi mithali thani, demikian pula pada contoh yang kedua. Kuntum bihi, ya, mim sukun pada kalimat yang pertama, kudin ba pada kalimat yang kedua. Tayyib. Fisyai, fisuat, yang ditanyakan. Tayyib. Tamrinat lil ikhfa syafawi matlubun halluha. Dalam pertemuan berikutnya insyaAllah diahwalkan, dimeraja, kemudian dijawab latihan-latihannya, sehingga al-matlub yang diinginkan dalam pelajari ini yaitu yasid il-ghayah, sampai kepada intinya, karena ini adalah wasilah, ya, wasilah at-tajwidu wasilah wal-kira'atu su'iha ghayah. Tajwid itu hanya sekedar wasilah, adapun inti tujuannya tiada lain adalah bacaan yang benar. Sehingga teori-teori ini diikuti dengan praktek-praktek yang benar. Baik untuk mempraktekkan dalam apa yang telah kita pelajari ketika kita membaca Al-Quran. Tayyib, wafakunallahu wa iyyakum lima yuhibbuhullahu wa yardha, walhamdulillah rabbil alamin. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. متفق عليه. dari أبي موسى رضي الله عنه dari نبي صلى الله عليه وسلم bersabda, jagalah Al-Quran ini, maka demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, benar-benar dia lebih cepat hilang dan melesatnya daripada unta yang diikat di ikatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.